Ya, ini ada pertanyaan tentang seorang yang karena dia ingin mendatangi istrinya, maka dia safar. Ya. Kalau tadi makan dulu kemudian mendatangi istri. Tapi ini enggak, dia safar dulu. Nah, untuk menghindari kafarah ya, dari Balikpapan berangkat Samarinda. Nah. Lalu dia pun membatalkan puasanya karena dia musafir. Innamal a'malu binniyat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Nah.